Beralih ke Chicken Nugget Baso Sosis Viva Dahlia. Chicken Nugget Baso Sosis Viva Dahlia terbuat dari daging pilihan dan dipadu dengan bumbu khas Nusantara, sehingga terjaga kualitas rasanya. Viva Dahlia bisa Anda dapatkan di minimarket terdekat di kota Anda. Viva Dahlia, soal rasa, kami juaranya. Viva Dahlia.